Anda dewasa, semua orang bisa mengklaimnya. Yang jadi masalah, betulkah Anda dewasa? Perlu pembuktiannya. Buktikanlah kedewasaan dalam kebersamaan. Karena yang bertikai atas perbedaan hanya anak-anak kecil yang bisa dipahami seperti anak yang berebut mainan. Tetapi orang dewasa, ia tak ada di sana. Ia malu terpecah. Sadar diri sebagai yang dewasa menunjukkan kualitasnya. Ia terus membuktikan di dalam kebersamaan bahwa kedewasaan patut disematkan pada dirinya. Dewasakah kita? Tanya. Mampukah kita hidup bersama? Buktikan. Jangan hanya katakan. Tunjukkan. Sehingga orang melihatnya, merasakannya, dan akhirnya mengakuinya. Anda memang orang yang luar biasa. Dewasa dalam perbedaan, tak pernah memperdebatkan seperti anak kecil yang berebut mainan. Tapi mampu bersama dan membangun kebersamaan. Karena kedewasaan telah menjadi milik Anda. Awas, jangan sampai kekanak-kanakan dan hanya meributkan perbedaan. Dewasalah, miliki kebersamaan, bagikanlah bukti Anda sudah dewasa. Bersama saya, Bigman Sirait.